عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه المبين: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل في حديثه الشريف: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين. Wahai Allah, terimalah salat kami, puasa kami, sedekah kami, qiraah kami, rukuk kami, sujud kami, kekhusyuan kami dan semua amal ibadah kami, ya Allah. Jangan ada yang kau tolak sedikit pun. Allahumma amin. Para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, semoga hari-hari Anda dipenuhi dengan cinta, kasih sayang, rahmat, ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sore hari ini kita masih berbicara tentang hati. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini mempunyai nilai khusus, yaitu hati kita semakin bersih dan semakin bersih menuju qalbun salim, hati yang bening untuk bekal 11 bulan ke depan nanti. Hari ini kita memasuki sebab-sebab kehidupan hati dan gizi-gizi hati yang bermanfaat atau obat hati yang keenam, yaitu az-zuhdu fid dunia, zuhud terhadap kehidupan dunia. Ada beberapa definisi tentang zuhud. Di antara definisi yang lengkap tentang zuhud adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan segala yang tidak bermanfaat di akhirat. Kita mengenal ada zuhud, ada wara'. Hampir mirip, tapi zuhud lebih tinggi daripada wara'. Wara' atau wirai, yaitu tarku ma tukhafu dararuhu fil akhirah, meninggalkan segala yang dikhawatirkan bahayanya di akhirat. Jadi segala yang kira-kira membahayakan di akhirat, yang bermadarat di akhirat, ditinggalkan. Itu namanya wara'. Kalau zuhud lebih lembut lagi, yaitu tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan segala yang tidak bermanfaat di akhirat. Zuhud terhadap dunia. Apabila kita mengetahui sesuatu itu ternyata adalah hina, maka keinginan kita kepada sesuatu itu kita alihkan menuju sesuatu yang lebih baik daripadanya. Jadi di antara makna zuhud adalah kita mengalihkan keinginan kita dari sesuatu menuju yang lebih baik daripadanya. Termasuk kita meninggalkan sesuatu yang sepele, sesuatu yang remeh, kita tinggalkan menuju sesuatu yang lebih baik, lebih berharga, lebih mulia daripadanya. Kita semua sudah mengetahui bahwa yang di sisi Allah adalah kekal, bahwa akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sebagaimana contoh yang paling mudah, batu permata. Batu permata yang demikian indah, demikian mahal dan mempesona, itu lebih baik dan lebih kekal daripada salju. Dunia ibaratnya seperti salju yang terkena sengatan matahari. Dia mencair, mencair, mencair dan mencair sampai habis. Adapun akhirat, maka dia ibaratnya seperti permata yang tidak akan fana. Sekarang kembali kepada keyakinan kita tentang betapa perbedaan yang demikian hebat antara dunia dan akhirat. Tergantung kadar keyakinan kita, maka disanalah menguat keinginan kita kepada salah satunya. Allah subhanahu wa ta'ala banyak memuji di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang zuhud terhadap dunia dan mencela orang-orang yang tamak terhadap dunia. Di antaranya di dalam surat Al-A'la ayat 16-17 Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bal tu'thirun al-hayatat dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Memang inilah kenyataan kebanyakan kita manusia, lebih mengutamakan dunia, padahal kita semua tahu akhirat lebih baik dan lebih kekal. Banyak di antara kita yang mengatakan, kamu cari dunia, jangan lupa akhirat. Padahal kalau kita kembali ke Al-Quran di surat Al-Qasas, Allah berfirman, وَبَتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Jadi justru di Al-Qasas malah kebalikannya, kamu cari akhirat, jangan lupa dunia. Surat Al-Qasas ayat nomor 77. Kamu cari akhirat, akhirat nomor 1, tapi jangan lupa dunia. Karena kamu masih di dunia, maka kamu butuh dunia. Dunia bukan untuk dunia, tapi dunia untuk menyampaikan ke akhirat. Allah berfirman pula di dalam surat Ar-Ra'd ayat 26, وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. Dan mereka merasa bangga dengan kehidupan dunia, padahal tiadalah kehidupan dunia itu dibanding akhirat melainkan kesenangan yang sedikit, kesenangan yang menipu, yang semu, yang sementara, yang enggak ada artinya. Allah berfirman pula di dalam Al-Anfal 68, turiduna 'aradat dunya wallahu yuridul akhirah. Kamu ingin perhiasan dunia, harta dunia, padahal Allah menginginkan akhirat. Para pendengar yang budiman, inilah kebanyakan dari kita yang dipikirkan hanya dunia, dunia, dunia, dan dunia, yang mana akibatnya adalah kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Dunia sangat hina di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dunia di dalam riwayat Muslim, Abu Dawud, melalui jalan sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di pasar suatu hari dan para sahabat berada di sekeliling beliau. Kemudian beliau melewati bangkai kambing yang cacat telinganya. Bangkai kambing yang cacat telinganya. Lalu dipegang telinga kambing itu. Beliau mengatakan, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Wahai para sahabat, siapa di antara kamu yang mau membeli ini dengan satu dirham, dengan satu peser, dengan satu rupiah? Faqalu ma nuhibbu annahu lana bisyai wa ma nasna'u bihi. Lalu para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami tidak mau kambing itu menjadi milik kami. Buat apa ya Rasulullah? Kami enggak mau ya Rasulullah. Buat apa ya Rasulullah? Faqala, beliau bersabda, atuhibbuna annahu lakum? Kata beliau, maukah kamu kalau diberikan kepadamu gratis tanpa satu dirham, tanpa satu rupiah? Para sahabat menjawab, wallahi law kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asab fa kaifa wa huwa mayyit. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, kalau sekiranya kambing ini hidup, kambing ini cacat ya Rasulullah, karena telinganya cacat, bagaimana pula dia telah mati menjadi bangkai. Wahai Rasulullah, dia sudah bangkai cacat lagi ya Rasulullah. Orang merasa jijik, merasa enggak mau dengannya ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, wallahi lad-dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, sungguh dunia lebih hina atas Allah daripada ini di atas, daripada ini di hadapanmu. Demi Allah, dunia lebih hina di hadapan Allah daripada bangkai kambing yang cacat ini di hadapanmu. Subhanallah. Ini adalah penjelasan tentang betapa hinanya dunia. Sungguh rugi kalau orang pikirannya hanya dunia, cita-citanya hanya dunia, obsesinya hanya dunia. Dia mendapatkan sesuatu yang lebih hina dari bangkai kambing yang cacat. Ini adalah bentuk pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan contoh-contoh supaya lebih mantap, supaya lebih mengena, dan supaya mudah difahami. Demikian pula di dalam riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, melalui jalan Al-Mustawrid bin Syaddad Al-Fihri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, mad dunya fil akhirati illa mithla ma yaj'alu ahadukum isbi'ahu fil yam wal yandur bima yarji'. Tiadalah dunia dibandingkan akhirat melainkan seperti seorang dari kamu memasukkan jarinya ke sungai, kemudian dia tarik lagi tangannya, apa yang dia lihat? Artinya dunia tidak sebanding apa-apa dengan akhirat. Sungguh rugi kalau semua tenaga, pikiran, segala-galanya kita kerahkan untuk dunia. Tidak ada apa-apanya dibanding akhirat dunia ini. Subhanallah. Demikian pula di dalam riwayat At-Tirmidzi, dan dengan sanad yang sahih, para ulama menyatakan sanadnya sahih, melalui jalan sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbatama. Kalau sekiranya dunia berharga di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minum orang kafir satu teguk pun, tidak akan diberikan. Jadi kalau sekiranya dunia berharga di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, maka tentu Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun satu teguk. Tapi karena dunia enggak ada harganya di hadapan Allah, maka orang kafir diberikan sebanyak-banyaknya dari dunia itu karena mereka di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Zuhud terhadap dunia. Banyak yang menyalahpahami tentang zuhud ini. Mereka menyangka zuhud itu adalah memakai pakaian yang compang-camping, penampilannya apa penampilannya lemas, enggak semangat, seperti itu dianggap zuhud. Padahal zuhud ini adalah amalan hati. Zuhud adalah amalan hati. Boleh jadi orang yang kaya tapi dia zuhud. Mari kita lihat bagaimana penafsiran zuhud menurut para ulama salafus saleh rahimahumullahu taala ajma'in. Qala Yunus bin Maisarah rahimahumullahu taala, berkata salah seorang salaf yang bernama Yunus bin Maisarah, "Laisa az-zahadatu fid dunya bi tahrimil halal wala idha'atil mal, walakin az-zahadatu fid dunya an takuna bima fi yadillahi awthaqu minka bima fi yadik, wa an takuna haluka fil musibati wa haluka idza lam tusab min biha sawa, wa an yakuna madihuka wa dhammuka fil haqqi sawa." Ini adalah penjelasan tentang zuhud yang sangat-sangat bagus. Bukanlah zuhud terhadap dunia itu dengan mengharamkan yang halal, dan bukan pula dengan menyia-nyiakan harta. Jadi zuhud bukan berarti mengharamkan yang halal. Halal adalah halal. Memakai pakaian yang bagus halal, makan yang lezat halal, rumah yang bagus halal, mobil semuanya halal, jangan diharamkan. Zuhud bukan itu. Zuhud bukan mengharamkan yang halal, dan tidak pula menyia-nyiakan harta. Ya, uangnya dibuang, enggak mau dengan uang sama sekali. Dianggap itu zuhud, padahal itu bukan zuhud. Akan tetapi zuhud itu adalah, beliau mengartikan zuhud ada tiga menurut beliau. Yang pertama-tama, zuhud terhadap dunia itu adalah hendaklah apa yang di tangan Allah lebih kamu yakini daripada apa yang di tanganmu. Apa yang di tangan Allah lebih kita yakini dari apa yang di tangan kita. Nanti ada penjelasannya. Yang kedua, keadaanmu ketika ditimpa musibah dan ketika tidak ditimpa musibah sama. Ketika ada musibah atau tidak, dia sama. Dalam menyikapi musibah, dia demikian sabar, bahkan ridho. Kemudian yang ketiga, wa an yakuna madihuka wa dhammuka fil haqqi sawa. Hendaklah orang yang memujimu dan mencelamu ketika kamu mengamalkan kebenaran, ketika kamu mendakwakan kebenaran, itu kamu anggap sama. Dicela atau dipuji enggak dipikiri, yang penting adalah jalan kebenaran harus dilalui. Inilah definisi zuhud yang paling bagus. Mari kita bahas satu persatu daripada tiga poin tentang zuhud. Pertama-tama beliau mengatakan zuhud itu bukan mengharamkan yang halal. Jangan, yang halal adalah halal. Semuanya yang halal adalah halal. Memakai pakaian yang bagus, sandal yang bagus, rumah yang bagus, mobil yang bagus, semuanya boleh halal. Yang penting adalah min ghairi sarafin wala makhila, tidak berlebih-lebihan dan tidak ada unsur sombong, gengsi dan semacam itu, halal. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah Maha Indah dan Allah suka dengan keindahan. Zuhud bukan mengharamkan yang halal dan bukan pula menyia-nyiakan harta. Orang punya harta boleh, orang kaya boleh. Akan tetapi zuhud itu yang pertama-tama, kata beliau, hendaklah yang di tangan Allah lebih kita yakini daripada yang di tangan kita. Artinya kita lebih mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala daripada mengandalkan diri kita atau yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita benar-benar yakin dan mantap kepada Allah, tidak ada ragu dengan Allah sedikit pun. Ada sebuah dialog yang sangat indah. Dialog ini terjadi kepada seorang salaf yang dikenal dengan nama Abu Hazim Az-Zahid. Abu Hazim Az-Zahid, seorang yang zuhud. Beliau pernah ditanya, "Mama luka, wahai Syekh Abu Hazim, kamu punya harta apa?" Kata beliau, malan la akhsha ma'ahum al-faqra at-tiqatu billah wal ya'su mimma fi aydin nas. Kata beliau, aku mempunyai dua harta yang aku tidak pernah khawatir miskin, tidak khawatir fakir dengan kedua harta itu. Yang pertama-tama hartaku adalah at-tiqatu billah, aku yakin dengan Allah. Yang kedua adalah al-ya'su mimma fi aydin nas, aku merasa putus asa daripada yang di tangan manusia. Dua harta yang kita tidak perlu takut melarat kalau mempunyai dua harta ini. Yang pertama-tama yakin dengan Allah, yang kedua tidak pernah mengharapkan manusia. Yakin dengan Allah, mantap dengan Allah, tidak ragu sedikit pun, dan kita tidak pernah mengharapkan manusia. Kemudian beliau pernah ditanya, ama takhaful fakir, apa anda enggak takut melarat nantinya, enggak takut fakir? Kata beliau, ana akhaful fakir wa maulai lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas thara. Aku takut melarat, padahal pelindungku dialah yang memiliki segala yang di langit-langit, segala yang di bumi, dan yang di antara keduanya, dan semuanya dimiliki olehnya. Bagaimana aku takut melarat, sedangkan Allah Tuhanku, pemilikku, mempunyai segala-galanya. Subhanallah, inilah zuhud. Berarti zuhud itu adalah yakin, mantap, tidak pernah ragu sedikit pun, mantap, yakin. Ya, ini namanya zuhud. Subhanallah, amalan hati. Zuhud itu amalan hati, bukan amalan badan. Seperti Ibunda Hajar alaihissalam, ketika oleh Nabi Ibrahim diletakkan di Mekah ya, dibawa ke Mekah dengan anaknya yang masih bayi Ismail, kemudian ditinggal. Padahal di sana tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Tanah yang kering, tandus, enggak ada tanaman, enggak ada air, enggak ada apapun. Ditinggali Bunda Hajar. Lalu dia memanggil-manggil suami tercinta, ya Ibrahim, ya Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak menoleh. Dipanggil-panggil lagi, ya Ibrahim, ya Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak menoleh. Sampai akhirnya Ibunda Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang menyuruhmu untuk ini semua? Barulah Nabi Ibrahim berhenti dan menoleh seraya mengatakan, bala, ya, yang nyuruh saya Allah. Ibunda Hajar dengan mantap, dengan yakin mengatakan, idan lan yudayyi'ana, kalau memang Allah yang nyuruh kamu, Allah sekali-kali tidak mungkin akan menyia-nyiakan kami. Subhanallah. Padahal menurut perhitungan matematika, dia bakal mati. Makanan habis, minuman habis, dia dan anaknya kelaparan, mati kelaparan. Menurut perhitungan matematika. Tapi ketika bicara iman, maka matematika ditutup dulu. Yang ada adalah iman yakin mantap dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pertolongan-pertolongan Allah pasti datang. Tergantung keyakinan kita tentu saja. Ternyata benar, ketika itu makanan habis, minuman habis, Ismail yang masih bayi menangis. Ibunda Hajar bingung, lari dari sofa ke marwah terus mencari air, enggak ada. Sampai 7 kali putaran. Lalu beliau melihat Ismail kakinya menjejal-jejalkan dan mengeluarkan air yang kemudian dikenal dengan air zam-zam. Yakin, yakin. Orang-orang yang yakin adalah orang-orang yang bahagia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, al-yaqinu an la turdin nasa bisakhatillah, wala tahsud ahadan ala rizqillah, wala talum ahadan ala ma lam yu'tikallah. Kata beliau, yakin itu Kamu tidak mencari keridhaan manusia dengan hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Itu namanya yakin. Jangan sampai gara-gara mencari ridhonya manusia, kita terjerumus dalam murkanya Allah. Yakin itu enggak gitu. Yang penting adalah ridhonya Allah nomor satu. Manusia mau ridho, mau marah, serah. Yang penting Allah ridho. Yakin itu kamu tidak hasad, tidak iri dengki kepada seorang pun atas rezeki yang diberikan Allah. Allah memberi rezeki kepada manusia, kita enggak pernah iri, enggak pernah hasad, yang memberi toh Allah. Dan kamu tidak mencela seorang pun atas apa yang tidak diberikan Allah kepadamu. Kalau ada orang tidak memberi kita, kita enggak marah. Karena hakikatnya yang tidak memberi adalah Allah. Ini namanya yakin. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Fa inna rizqallahi la yasuquhu hirsu haris wa la yarudduhu karahiyatu karih. Karena rezeki Allah itu tidak bisa didatangkan oleh ketamakan orang yang tamak, dan tidak pula bisa ditolak oleh kebencian orang yang benci. Rezeki Allah adalah rezeki. Orang yang tamak setamak apapun, kalau bukan rezekinya, ya enggak dapat. Orang yang benci, yang enggak mau, kalau rezekinya, ya dapat. Semua orang tidak menginginkan kita mendapatkan, tapi Allah menakdirkan kita mendapatkan, ia dapat. Fa inna Allaha bikistihi wa ilmihi wa hikmatihi ja'ala ar-rauha wal faraha fil yaqini war ridha. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, dengan ilmunya, dengan hikmahnya menjadikan kebahagiaan dan kesenangan itu ada dalam keyakinan dan ridha. Kalau kita ingin hidup bahagia, senang, tentram, damai, sejahtera dan selamat, ya ini resepnya, yakin dan ridha. Wa ja'ala al-hamma wal hazana fi as-sakhati wasyaq, dan Allah menjadikan kesumpekan, kegelisahan, kesedihan itu dalam murka dan ragu. Kalau orang selalu murka, ragu, enggak ridho, enggak ikhlas, dia sumpek terus, gelisah terus, sedih terus. Ini adalah makna zuhud yang pertama. Kita lebih yakin yang di tangan Allah daripada yang di tangan kita, daripada yang di tangan manusia. Yang kedua adalah an yakuna al-'abdu idza usiba bi musibatin fi dunyahu arghab fi thawabi dzalika mimma dhahaba minhu min ad-dunya an yabqa lahu. Maksudnya, ketika seseorang ditimpa musibah, dia tidak terlalu goncang. Musibah-musibah duniawi, hartanya kena musibah, anaknya atau yang lainnya, dia tidak terlalu goncang, enggak terlalu terpengaruh, karena dia yakin itu adalah pilihan Allah dan Allah memilihkan untuknya yang terbaik. Dia meyakini pahala daripada hal itu, dosa-dosanya diampuni, derajatnya ditinggikan, pahalanya diberi yang banyak oleh Allah. Jadi ketika ada musibah yang menimpanya, menimpa ekonomi, menimpa rumah tangga, kesehatan atau yang lainnya, musibah duniawi, dia enggak goncang karena dia yakin itu adalah pilihan Allah dan pilihan Allah adalah yang terbaik. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, man zahada fid dunya hanat alihil musibat. Orang yang zuhud terhadap dunia menjadi ringan atasnya musibah. Orang zuhud musibah ringan. Kalau orang tamak mikirnya dunia, kena musibah, bingungnya bukan main. Karena bagi dia dunia adalah segala-galanya. Padahal yang membuat seseorang itu untung hari kiamat nanti adalah musibah-musibah dunia yang dihadapi dengan sabar, tabah, ridho dan syukur. Sebagian salafus saleh mengatakan, laula masaibud dunya lawaradnal akhirata minal mafanis. Kalau bukan karena musibah-musibah dunia, tentulah kami masuk akhirat dalam keadaan rugi, bangkrut, pailit dan kolap. Jadi yang membuat untung adalah musibah, tentu kalau sabar, ridho, syukur dan yang lainnya. Dan yang ketiga, definisi zuhud adalah an yastawiya indal abdi hamiduhu wa dhammuhu fil haq. Selama kita di atas jalan kebenaran, ada orang yang mencela kita, ada orang yang memuji kita, itu kita anggap sama. Mau dicela, mau dipuji, ya tetap gini. Itulah namanya zuhud. Karena orang kalau pikirannya dunia, ketika dicela orang, dia bingungnya bukan main. Dicela orang bingungnya bukan main, karena yang dipikir adalah dunia. Dia menginginkan pujian-pujian. Oleh karena itu banyak orang meninggalkan kebenaran. Kenapa? Takut dicela manusia. Banyak orang melakukan kebatilan. Kenapa? Karena ingin dipuji manusia. Padahal orang yang zuhud adalah selama di atas jalan kebenaran, dia jalan terus. Orang mau memuji atau mencela, terserah. Yang penting kebenaran adalah kebenaran dan harus diamalkan. Tidak lagi dipikirkan makhluk, hatinya penuh dengan mahabbatul haq, cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah memuji mereka di dalam surat Al-Ma'idah ayat nomor 54. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Ya, mereka berjihad di jalan Allah, menegakkan agama Allah, dan mereka tidak pernah takut celaan orang-orang yang mencela. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, dimanapun Anda berada, ini sekedar materi pembuka tentang zuhud, yaitu bahwasanya zuhud agar supaya kita meninggalkan segala yang tidak bermanfaat di akhirat. Kita benar-benar tujuannya adalah akhirat, obsesinya adalah akhirat, sehingga kita mendapatkan keuntungan dunia akhirat. Orang yang mengejar akhirat itu untung, karena dia dapat akhirat pasti, dan dia oleh Allah juga diberikan dunia. Sebaliknya orang yang mengejar dunia pasti rugi. Kenapa? Karena akhirat tidak dapat, karena akhirat bukan tujuan dia. Dan dunia yang dia kejar pun mungkin dapat, mungkin tidak. Jadi pada intinya zuhud adalah tiga hal. Zuhud bukan mengharamkan yang halal, bukan menyia-nyiakan harta, tapi zuhud adalah kita lebih yakin dengan yang di tangan Allah daripada yang di tangan kita. Hendaklah kita menyikapi musibah dengan sikap yang baik, sabar, ikhlas dan ridha. Dan hendaklah kita tetap di atas jalan kebenaran. Kita dicela atau dipuji orang itu enggak masalah. Yang penting tetap mengamalkan kebenaran. Berbahagialah orang-orang yang zuhud terhadap dunia, karena mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan materi kita tentang dunia ini masih belum selesai. Insyaallah besok masih kita sambung lagi tentang bahaya cinta dunia. Insyaallah sebentar lagi disambung. Baik, kita memiliki 100,5 Radio Da'wah Islam Madar FM. Baru saja kita simak kajian Islam ya bersama Ustaz Abdullah Adhami. Dan di kesempatan kali ini untuk sesi pertanyaan ya, kami tutup karena sudah melebihi jumlah yang kami tentukan. Dan insyaallah saat lagi akan kami serahkan kepada Ustaz Abdullah Hadrami untuk menjawab pertanyaan yang sudah bisa masuk di SMS Center. Mungkin langsung saja pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz, biasanya bisakah kiranya orang yang ibadahnya kurang sempurna bisa zuhud? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi telah dijelaskan ya, zuhud itu adalah tarku malayan fa'fil akhirah, meninggalkan segala yang tidak bermanfaat di akhirat. Mengenai orang yang ibadahnya kurang sempurna, nah ini perlu dijelaskan lagi ibadah yang mana. Karena ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib itu harus dikerjakan. Kalau yang sunnah itu dikerjakan semampunya, karena sunnah itu banyak sekali, dan kita berusaha mengamalkan semampu kita yang sunnah-sunnah itu. Mudah-mudahan dengan begitu. Dan yang penting pokoknya tetap ya, tetap tiga hal tentang zuhud tadi kita praktekkan. Kita termasuk orang-orang yang zuhud, termasuk orang yang zuhud. Jadi zuhud amalan hati. Kita lebih obsesi ke akhirat, lebih banyak akhirat, walaupun tanpa meninggalkan dunia. Dunia boleh silahkan, tapi jangan sampai dunia membuat akhiratnya berantakan, membuat akhiratnya jadi kacau. Dia halalkan, dia halalkan segala cara demi dunia, dan ibadahnya pun morat marit gara-gara dunia. Sungguh rugi di dunia dan di akhirat. Ustaz yang bijaksana, assalamualaikum. Bagaimana batasan dalam Islam tatmin, sehingga dikatakan dunia akhirat seimbang. Syukran. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Ya, dunia akhirat seimbang ya. Dunia akhirat seimbang, kalau dalam arti seimbang sama-sama persis itu enggak mungkin, enggak mungkin. Memang banyak orang mengatakan dunia akhirat harus seimbang, harus seimbang, harus itu omong kosong, omong kosong, omong kosong. Enggak mungkin itu, enggak mungkin. Otomatis kalau kita lebih mementingkan dunia, akhirat kita kurang. Kalau kita lebih mengejar akhirat, dunia kita kurang. Itu otomatis. Karena dunia dan akhirat sama dengan madu. Dunia enggak mau dimadu. Dunia itu mengatakan, wahai pencinta-pencintaku, yang mau menikah denganku silakan. Tapi kalau mau nikah dengan aku, akhiratnya kamu lepas. Aku enggak mau dimadu. Kamu milih mana? Milih aku atau milih akhirat? Kalau milih akhirat, ya tinggalkan aku. Kalau kamu milih aku, ya tinggalkan akhirat. Jadi kalau orang mengatakan dunia dan akhirat seimbang, karena sama persis gak mungkin. Jadi intinya silahkan, kita nomor satu adalah akhirat. Dunia kita cari boleh, tapi dunia bukan untuk dunia. Dunia untuk akhirat. Dunia untuk menyampaikan kita ke akhirat. Itu dunia yang terpuji. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan, ni'mal malus salih lirajulis salih, sebaik-baik harta adalah harta yang halal yang dimiliki oleh orang yang soleh. Ya, dia tahu bagaimana cara mendapatkannya halal. Dia keluarkan hak-hak Allah, infak, sedekah, berbagai macam kebaikan dia keluarkan. Ketika mencari dunia tidak sampai ibadahnya berantakan. Tetap sholat lima waktu di masjid bagi orang laki, sholat malamnya, puasanya dan yang lain-lainnya. Ini orang yang beruntung. Dunia akhirat, fid dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Ya, ma ahsanat dunya, ma ahsanat dina wa dunya idajtama'a, la barakallahu fi dunya bila dini. Alangkah baiknya kalau sekiranya dunia dan akhirat berjalan bareng-bareng. Ya, dan Allah tidak memberkati dunia yang tanpa akhirat. Silahkan cari dunia, yang penting perhatikan halal haramnya, yang haram ditinggalkan. Kemudian juga jangan sampai ketika mencari dunia itu ibadahnya berantakan. Betapa banyak orang-orang yang soleh, yang baik, yang masya Allah, gara-gara dunia berantakan semuanya. Sholatnya enggak karu-karuan, hubungannya dengan Allah enggak baik, hubungannya dengan manusia pun enggak baik, dihalalkan segala cara. Akhirnya yang dia dapat adalah kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum Ustadz, bila seorang sangat ambisius melakukan pekerjaan tanpa memperhatikan kaidah agama sehingga segala urusan menjadi ruwet, bagaimana solusinya? Apa ini termasuk pekerjaan keras? Pekerja keras ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang ambisius ya, bekerja tidak peduli dengan agama, menghalalkan segala cara, akhirnya ruwet. Ya, ruwet memang betul, ruwet itu pasti. Orang kalau mikir dunia itu sumpek, bangun tidur mikir dunia sumpek, seakan-akan yang terbayang di depan mata itu kemelaratan, kemelaratan, kemelaratan. Bagaimana anak saya nanti, bagaimana istri saya, bagaimana makan apa, makan apa, makan apa. Subhanallah. Tapi kalau orang bangun tidur mikirnya akhirat, dia berusaha, dia berdoa, tenang, damai, bahagia. Yang kita cari kan bahagia. Buat apa kita punya dunia banyak enggak bahagia, sengsara, bahkan disiksa oleh dunianya. Subhanallah. Solusinya apa? Solusinya adalah kembali kepada agama yang benar. Ikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah solusi. Agama adalah solusi. Kita kembali kepada Islam, kita bahagia dunia akhirat. Islam ini bukan membuat kita sengsara. Islam ini mengajak kita hidup bahagia. Al-Quran mengajak kita hidup bahagia. Bahagia dunia, bahagia di kuburan, bahagia di akhirat. Kalau kita tidak memperhatikan Al-Quran, maka sengsara. Sengsara dunia, sengsara di kuburan, dan sengsara di akhirat. Ya, pekerja keras apa artinya mengejar duniawi? Katakanlah orang yang sekolah S1, S2, S3, doktor, profesor, kerja ini, kerja itu, dapat gelar ini, dapat gelar itu. Na'udzubillah matinya su'ul khotimah masuk neraka, gagal total. Seseorang dikatakan sukses kalau dia berada di atas jalur agama yang benar, di atas aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia taat kepada Allah, perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan, hukum-hukum Allah ditegakkan, dan dia mati husnul khatimah. Ketika mau mati mengucapkan la ilaha illallah. Ya, inilah orang sukses. Betapa banyak orang-orang mengejar dunia, hidupnya sengsara. Baik orang Islam ataupun orang kafir. Saya ambil satu saja contohnya, orang kafir saja, Onassis. Siapa enggak kenal dengan Onassis? Dia mula-mula mempunyai satu kapal. Dia bilang, kemudian dia kaya raya, kaya raya, kapalnya menjadi ratusan, bahkan dia punya pulau dan yang lainnya. Dia mengatakan, ketika saya mempunyai satu kapal, saya merasa bahagia. Ketika saya mempunyai 100 kapal, saya tidak bahagia lagi. Sumpek, akhirnya mati, bunuh diri. Tapi subhanallah, yang namanya manusia itu senang disiksa oleh dunia. Senang disiksa oleh dunia. Dia tidak merasakan itu. Dia asyik disiksa oleh dunia, tersiksa. Dia enggak merasakan. Tapi penonton mengetahui itu. Yang menyaksikan tahu, ya Allah, tersiksa benar orang ini. Enggak bahagia. Subhanallah, itu baru di dunia, bagaimana pula dengan di akhirat. Solusinya apa? Solusinya adalah kembali kepada aturan agama yang benar. Baca Quran, ngamalkan Quran, itulah solusinya. Silakan dibaca surat Thaha ayat 124. Allah mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka." Orang yang berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari Al-Quran, enggak mau baca Quran, enggak mau ngamalkan Quran, tidak mau mengikuti aturan Al-Quran, hanya mengejar dunia saja, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Sempit di dunia, sempit di kuburan, sempit di akhirat, sempit semuanya, sengsara. Yang kita cari adalah bahagia. Apalah artinya kalau kita telah mendapatkan semuanya, tapi justru bahagia yang kita cari malah kita tidak mendapatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perlukah saya takut ditinggalkan suami karena saya ada istri kedua? Bagaimana cara mengusir kekhawatiran tersebut bila betul terjadi, karena saya tidak bisa cari biaya hidup sendiri? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini takut ditinggal suami ya. Jadi ini istri kedua, takut ditinggal suami. Khawatir. Ternyata khawatirnya karena takut biaya hidup, takut enggak bisa makan. Subhanallah, jangan takut. Yang ngatur makan itu Allah. Yang penting Anda bertakwa kepada Allah, berusaha, insyaallah tidak akan Allah mengecewakan. Selalu ada, entah banyak, entah sedikit, itu Allah yang ngatur semuanya. Ya, kita boleh saja membuat rencana-rencana, silahkan. Tapi kalau mikir-mikir sampai seperti itu, jangan, jangan. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita dengarkan dalam hadis sahih. Beliau mengatakan, "Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau sekiranya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, pasti Allah akan memberikan kepadamu rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Bagaimana burung itu? Burung itu pergi dari sarangnya pagi hari perutnya kosong, dan pulang sore hari ke sarangnya dalam keadaan perutnya kenyang. Subhanallah, ini ilmunya burung ini. Masa kita kalah dengan burung? Burung itu kalau pagi perutnya kosong, keluar dari sarangnya cari makan, usaha. Kemudian sore pulang ke sarangnya lagi. Sekarang burung ini pulang, perutnya kenyang, istirahat dengan anaknya, dengan istrinya, tidur bareng-bareng, tenang. Besok makan apa? Besok, nyarinya besok. Ya. Untuk besok enggak ada, burung tidur nyenyak. Tidur nyenyak bahagia. Ya, sama istri, sama suami, sama anak-anaknya. Enggak ada kita melihat burung itu yang mikir, tuh makan apa besok ya. Waduh, bagaimana saya hidup nanti ya. Ya Allah, kita ini punya Allah. Jangan ragu dengan Allah. Yang penting pokoknya kita bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah memberikan untuknya jalan keluar dari berbagai macam permasalahan, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, yang tidak disangka-sangka. Yang penting usaha, jangan khawatir, jangan terlalu mikir begitu. Yang kita pikirkan yang ada bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, bagaimana saya bisa benar-benar menjadi hamba Allah. Ya. Jadi enggak usah dipikiri, takut ditinggal suami. Nah, yang penting Anda sudah baik kepada suami, Anda berdoa, Anda masya Allah, sudah enggak usah dipikiri, semuanya kembalikan ke Allah. Kalau beliau, kalau dia adalah suami Anda, jadi suami Anda. Kalau seandainya nanti Anda ditinggal, berarti memang dia bukan milik Anda, tapi Anda tetap punya Allah. Gantungnya itu kepada Allah, bukan gantungnya kepada suami. Kalau kita bergantung kepada Allah, kita ini bahagia, sukses. Kalau kita bergantung kepada selain Allah, kita sengsara, kita gagal, dan kita kecewa. Maka dari itu jangan pernah bergantung kepada yang selain Allah, suami atau siapapun, jangan. Allah, Allah, dan Allah. Insya Allah nanti kita bahas masalah ini khusus ya. Nanti permasalahan yang nomor 9, obat hati yang ke-9, nanti itu ada tawakal. Obat hati yang ke-9, tawakal. Insya Allah kita bicara panjang lebar mengenai tawakal ini. Assalamualaikum Pak Ustadz yang saya cintai karena Allah. Maaf sebelumnya Pak Ustadz, saya punya anak umurnya 8 tahun, kelas 2 MI. Bila puasa cuma duhur atau asar, tapi tidak sampai maghrib. Bila dengar adzan duhur, sudah minta susu, nanti puasanya lagi katanya. Sedang kadang-kadang tidak sahur, tidur baru buka asar. Bila sahur rutin, sahur walaupun matanya sambil merem, ngantuk. Tak suapin, baru niat puasa sendiri. Hafal, ya. Hafal apa tidak saya, apa tindakan saya ada apa dipaksa suruh puasa sampai maghrib, karena ada juga orang tua suruh buka sampai maghrib. Walaupun si kecil minta makan, katanya tak pasrahkan kepada Allah saja bila terjadi apa-apa. Apa betul anak kecil yang puasa amalannya dikasih orang tuanya? Apa ada dasarnya? Bagaimana kecilnya Rasulullah bila berpuasa? Terima kasih. Wassalamualaikum. Jazakumullah khairan katsir. Dari Ibu Alvin Malang. Wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah puasa ya. Jadi anak kecil itu disuruh puasa, tapi dengan catatan tidak khawatir membahayakan dirinya. Kalau khawatir membahayakan dirinya, bermadarat, maka jangan. Ya, kalau dia mampu silakan. Kalau enggak mampu puasa duhur aja, puasa asar aja latihan. Kalau dia mampu puasa maghrib dan tidak membahayakan, enggak ada pengaruhnya, tidak bermadarat, silakan, enggak apa-apa. Kemudian kalau anak kecil itu beramal, belum baligh ya, memang pahalanya itu untuk orang tuanya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang ibu yang waktu itu anaknya ikut haji, anaknya masih kecil dalam gendongan. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah ali hadha haj, wahai Rasulullah apakah boleh anak ini haji ya Rasulullah? Kata Rasulullah, na'am walaki ajrun, ya boleh, pahalanya untukmu. Ya. Jadi memang anak itu kalau beramal soleh, pahalanya untuk orang tuanya, dia belum baligh. Mengenai masa kecil Rasulullah berpuasa, nah Rasulullah ketika kecil masih belum jadi Rasul. Beliau kan jadi Rasul umur 40 tahun ya. Jadi masa kecilnya beliau ya masih belum ada agama Islam, dalam arti yang seperti sekarang ini. Beliau jadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah. Ustaz, saya mau minta nasihat. Suami saya sering bilang kalau saya enggak bawa apa-apa. Saya memang tidak mau memaksa orang tua untuk membuat rumah atau beli tanah. Sebab saya takut kalau orang tua mikir dan sakit, saya harus bagaimana, Ustaz? Wassalamualaikum dari Batu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini SMS yang masuk banyak sekali ya, tapi kita seleksi yang sesuai dengan materi aja karena waktunya sangat terbatas. Jadi mungkin kita pilih-pilih SMS-nya ya. Nah, ini pertanyaannya tadi tentang seorang istri minta nasihat bagaimana suaminya itu sering bilang kalau saya enggak bawa apa-apa. Maksudnya ini istrinya enggak bawa apa-apa ya. Jadi istrinya enggak bawa apa-apa. Memangnya kenapa? Ya. Memangnya kenapa istri enggak bawa apa-apa? Memangnya maunya bagaimana? Maksudnya yang bertanggung jawab itu ya suami. Suami memberikan sandang, pangan, papan, memberikan tanggung jawab lahir batin, jasmani, rohani, dunia akhirat. Bukan suami yang malah mengatakan istrinya kamu enggak bawa apa-apa. Ya tuh, itu yang benar, yang salah adalah suaminya di sini. Jadi ibu enggak salah, ibu enggak salah. Terus ya kalau yang ditanyakan bagaimana sikap saya, ya ibu menghadapi suami gitu ya sabar dulu. Sambil suami diberi pengertian-pengertian, mungkin diberi pengertian kepada yang orang lain, memberikan pengertian kepada suaminya. Jadi yang membawa apa-apa itu ya suami, bukan istri. Istri bantu suami, istri melayani suami, istri taat kepada suami, istri menghibur suami, istri menyenangkan hati suami, istri memotivasi suami, begitu. Jadi saling ada memberi dan saling memberi, seperti itu. Jadi kalau memang suaminya justru yang banyak menuntut seperti itu, ya mungkin ibu sabar dulu, berdoa kepada Allah sambil memberikan masukan-masukan kepada suami bagaimana rumah tangga yang islami. Atau mungkin perlu ada orang memberi masukan kepada suami tentang rumah tangga yang islami. Jadi bukan suami menuntut kepada istri seperti itu. Jadi mengenai rumah, tanah itu tanggung jawabnya suami, diberikan kepada istri dan anak-anak. Jadi ibu enggak usah minta kepada orang tuanya, enggak diberikan rumah, tanah, diberikan suami. Waduh. Ya, itu mestinya suami itu bukan ibu itu. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika dinding rumah udah usang, bolehkah dicat lagi? Padahal Rasulullah tidak suka orang yang membaiki dinding rumahnya. Jazakumullah khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dinding rumah itu usang, dicat enggak apa-apa ya, dicat enggak apa-apa. Adapun zaman Nabi dulu misalnya apa, ada dinding rusak enggak diperbaiki rumah itu, kehidupannya sudah berubah, kehidupannya berubah. Dan itu tidak masalah, yang penting pokoknya tidak ada sarof, tidak ada makhilah, enggak ada berlebih-lebihan, enggak ada unsur sombong atau gengsi. Tidak masalah, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, saya mau tanya apakah orang yang tidak pacaran termasuk zuhud kepada dunia, dan apakah ada pacaran yang islami? Terima kasih atas jawabannya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang benar ya, kalau ada anak muda yang enggak mau pacaran ya karena takut kepada Allah, berarti dia zuhud terhadap dunia, betul. Karena pacaran itu tidak membawa manfaat di akhirat, bahkan merugikan di akhirat, dia tinggalkan, berarti dia zuhud. Kemudian pacaran yang islami ada apa tidak? Pacaran yang islami itu ada. Bagaimana? Pacaran yang islami itu nikah dulu, setelah nikah pacaran dengan istrinya. Nah, itu tidak apa-apa, halal, halalan thayyiban. Jadi kalau mau pacaran yang islami itu nikah dulu. Nah setelah nikah pacaran dengan istrinya, pacaran dengan suaminya, tidak apa-apa, itu yang islami. Kalau belum nikah tidak ada pacaran islami itu. Kalau ada di televisi yang mengatakan bulan Ramadan ini sebaiknya terawih bersama-sama pacarnya, bulan Ramadan ini sebaiknya ngaji tadarus bersama pacarnya, maaf-maaf ya, ini dolun mudil, sesat menyesatkan. Berapa juta orang tersesat gara-gara fatwa-fatwa yang menyesatkan. Di dalam Islam tidak ada istilah pacaran islami. Nikah ya nikah, gak ada pacaran islami. Proses-proses yang islami, ta'aruf tanpa ada unsur pacaran, saling mengenal yang aman tidak ada unsur pacaran, enggak ada. Enggak ada berdua-duaan, enggak ada ngobrol-ngobrol berdua, enggak ada. Meneliti, mencari, istikharah, ada proses Islami. Yang jelas pacaran Islami enggak ada. Kalau Anda tetap juga ingin pacaran Islami, maka menikah dulu, setelah itu pacaran dengan pasangannya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menyembuhkan watak malas, suka menghayal ketika sendirian, dan amalan apa yang harus dikerjakan ketika iman lemah, dan amalan apa yang harus dipersiapkan untuk menyambut kematian? Jazakumullah khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyembuhkan watak yang malas ya, suka berhayal ketika sendiri ya. Kalau malas itu supaya bisa sembuh dilawan. Jadi malas itu supaya kita ingin sembuh dilawan, dilawan, dilawan, dan dilawan. Itu obatnya. Sambil kita minta tolong kepada Allah, berlindung kepada Allah, Allahumma inna a'udzubika minal kasal. Itu diantara perlindungan Rasulullah. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari sifat malas, kasal ya. Allahumma inna a'udzubika minal jubni wal kasal ya. Dari malas, berlindung. Kemudian menghayal. Lah Anda menghayal dapat apa Anda? Ketika menghayal dapat apa? Dapat uang, dapat harta, dapat dunia, dapat akhirat, enggak dapat apa-apa. Dapat khayalan, rugi, rugi dunia, rugi akhirat. Lebih baik daripada berkhayal, Anda berbuat sesuatu yang kira-kira bermanfaat kepada Anda untuk dunia atau untuk akhirat. Ya. Jadi obat untuk menghilangkan suka mengkhayal ini, maka perlu mencari kesibukan. Kesibukan, kesibukan yang positif. Hendaklah kita ini mempunyai prinsip. Bagaimana prinsipnya? Prinsipnya itu berbahagialah orang yang tidak punya waktu untuk gelisah di siang hari dan terlalu ngantuk untuk gelisah di malam hari. Artinya sibuk dengan yang positif waktunya. Siang mau berhayal enggak ada waktu. Malam mau berhayal ngantuk. Ya, buat apa berhayal? Dapat apa kita berhayal? Enggak dapat apa-apa. Kemudian amalan yang harus dikerjakan ketika iman lemah, ya tertentu saja amalan mana wajib harus, amalan sunnah semampu kita, yang penting hindari kemaksiatan dan penyelewengan-penyelewengan. Adapun persiapan untuk kematian, ya banyak sekali, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati, melainkan dalam keadaan pasrah, berserah diri kepada Allah, mengamalkan Islam yang benar, sebagaimana Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Assalamualaikum Ustaz Hadromi, dai penyejuk hati umat. Apakah zuhud itu hidup sederhana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas doa-doanya. Tadi telah dijelaskan ya zuhud ya. Bahkan para ulama pernah ditanya, Imam Ahmad pernah ditanya, ya Imam, apakah mungkin orang zuhud itu kaya? Apakah mungkin orang zuhud itu kaya? Kata beliau, nah mungkin. Kalau hartanya itu enggak masuk di hatinya, dia tidak bertambah senang dengan bertambahnya harta, dan dia tidak bersedih dengan berkurangnya harta. Harta hanya ada di tangan saja. Jadi yang jelas intinya zuhud itu adalah amalan hati, amalan hati. Karena jangan sampai nanti ada yang salah paham, dianggap zuhud itu pakai pakaian yang compang-camping, hidupnya kalau jalan itu pelan kayak orang mau mati, kalau ngomong kayak orang mau kayak orang sekarat ya. Itu salah paham tentang zuhud, bukan itu zuhud. Zuhud itu kayak Rasulullah lah. Gagah, masyaallah. Kalau ada pakaian yang bagus, pakai yang bagus. Kalau enggak ada, sabar. Ada susu, minum susu. Ada daging, makan daging. Enggak ada, minum air, makan kurma. Itu zuhud hati. Zuhud itu hati. Amalan hati zuhud itu. Kita meninggalkan segala yang tidak bermanfaat di akhirat, apalagi yang membahayakan di akhirat. Inilah mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada SMS yang enggak terjawab. Bukan saya enggak mau jawab, tapi memang waktunya terbatas. Dan insyaallah silakan besok dikirimkan lagi yang sesuai dengan materi. Marilah kita tutup majelis kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman kathira. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Wahai Allah, tolonglah kami Allah, agar supaya kami bisa selalu berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Allahumma idza aqrarta a'yuna ahli dunya bid dunya, fa aqir a'yunana bi ibadatika wa ta'atika wa dzikrika wa syukrik. Wahai Allah, apabila engkau menjadikan orang-orang ahli dunia merasa bangga bahagia dengan dunianya, wahai Allah, jadikanlah kami merasa bahagia, senang dan tentram dengan berzikir kepadamu, taat kepadamu, cinta kepadamu, syukur kepadamu ya Allah. Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamalatahu ala alladhina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Wahai Rabb, jangan kau hukum kami apabila kami berbuat salah atau kami lupa. Wahai Allah, jangan kau bebankan beban-beban yang berat ya Allah, beban-beban yang berat yang kami tidak mampu atasnya ya Allah, bagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Allah, maafkanlah kami, ampunilah kami, sayangilah kami, engkau adalah pelindung kami, engkau adalah pemimpin kami. Tolonglah kami dari orang-orang kafir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wahai Allah, engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maafkan kami. Wahai Allah, engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maafkan kami. Wahai Allah, engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maafkan kami ya Allah. Engkau maha mulia, maha dermawan, maha loman. Allahumma atik riqabana minan nar. Allahumma atik riqabana minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa jami'al muslimina minan nar. Wahai Allah, bebaskanlah kami dari api neraka. Bebaskanlah kami dari api neraka. Bebaskanlah kami ya Allah, ibu dan bapak kami, kaum muslimin semuanya ya Allah, dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Wahai Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, husnul khatimah, mati dalam keadaan baik ya Allah. Kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan yang buruk ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Allah, berikanlah kepada kami ya Allah dalam kehidupan dunia ini kebaikan, di akhirat kebaikan, dan selamatkan kami dari api neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.